cantik Ratna Antika. Ya. Alunan buat tembang permintaan dari komandan. Ya. Yo. Simakama. Bapak Atta Wijaya lagu ini buat jadi koak. Hey. Oh. Satu persembahan buat Mojokerto. Buat pengunjung yang meninggalkan tempat selamat jalan aja. Semoga selamat sampai rumahnya masing-masing ya. Hey! Dituruti rasanya aku lari bersama. ada kurang lebihnya penampilan Ratna pada siang sore hari ini.